Apa itu al-arsh? Nah, al-arsh arti secara bahasa itu adalah sariratul mulk. Sarir adalah tempat duduknya raja. Kalau bahasa Indonesia nya apa? Tinggalan. Itu arti secara bahasa. Arti secara bahasa dari al-arsh itu menunjukkan sesuatu yang tinggi. Sesuatu yang tinggi. Nah, menunjukkan sesuatu yang tinggi. Dan seorang mu'min diwajibkan untuk mengimani tentang adanya arsh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita akan sebutkan nanti dan dalil tentangnya. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala istiwa di atas arsh. Dan arsh disifatkan dengan sifatan yang agung. Rabbul arshil azim. Rabb yang memiliki arsh yang sangat azim. Sangat agung. Dan disebut arsh yang dia di arshil majid. Mempunyai arsh yang maha majid. Maha majid itu maha luas, maha cantik. Nah, dan sebagainya disifatkan Rabbul Arshil Karim. Rabb Arsh yang Maha Karim, Maha Mulia. Ini persifatan Arsh. Ini adalah persifatan Arsh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakini hal tersebut, kita imani. Alladzina yahmiluna al-arsy wa man hawla. Para malaikat yang menyandang Arsh dan yang di sekitarnya. Dan arsh Allah Subhanahu wa ta'ala disandang oleh berapa malaikat? 8 malaikat. Wa yahmil arsy rabbika yawmidin taman. Saya menyandang arsh Rabbu pada waktu itu ada berapa? 8 malaikat. Disebutkan dalam banyak riwayat, salah satu dari 8 malaikat ini antara tahu sampai ketiganya itu perjalanan 500 tahun. Perjalanan 500 tahun. Maka bisa dibayangkan bagaimana besarnya arsh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Kemudian diterangkan juga dalam riwayat yang lain bagaimana pencipatan arsh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa arsh Allah itu mempunyai kawain ta'iman. Bahkan dalam hadis riwayat as-sahihain, tiga awal kali dibagikan kepada mahsyar, Nabi berkata, yu'faqunna, manusia semua pinta, manusia semua tidak selar kali. Fa'akun awal dan yukir, maka saya kata Nabi yang paling pertama kali. Fa'idha di Musa, ba'afishun, dan afidun, biqa'imatin min awal min arsh. Ternyata Nabi Musa dalam keadaan berpegang, biqa'imat dan awal min arsh. Ya qa'im artinya, tongkat dari tongkat arsh. Jadi punya kawan. Nah, Nabi Musa berpegang. Ini keutamaan khusus dari Nabi Musa alaihissalam. Kita imani hal tersebut. Dan juga disebutkan adanya Al-Kursi. Dan tertera di dalam ayat Al-Quran. Disebut dengan nama? Ya, ayat yang disebut dengan surah. Surah apa? Atau ayat yang disebut dengan ayat? Ayat kursi. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh. Kursinya mencukupi langit dan bumi. Penetapan kursi. Yang kursi arti asalnya dari al-karah. Bagaimana yang disatukan. Nah. Kursi ini yang sekarang sudah dikenal dalam bahasa Indonesia dengan nama kursi. Sebab dia berkumpul dari apa? Awal kain-kain misalnya, kemudian dikumpulkan di satu bentuk. Maka dikatakan kursi terus tadinya dari kain seperti kursi sekarang. Ya. Tadinya ini adalah kain-kain, kemudian dikumpulkan di bentuk suatu di suatu maka dia dinamakan kursi. Tapi asal arti kursi adalah suatu yang dikumpulkan. Dalam bahasa Arab, kursi itu namanya qurra. Qurra artinya ukur penulis. Dari kalimat kursiwa. Qurra artinya lembaran-lembaran kertas dan kertas. Itu mana? Nah, dan kita imani tentang kursi Allah Subhanahu wa Taala yang disebutkan di dalam hadis Ibnu Abbas bahwa kursi Allah itu adalah letak sebuah kaki Allah Subhanahu wa Taala. Ini wajib kita imani. Hal tersebut. Nah, diperumpamakan dalam satu hadis, perumpamaan antara kursi Allah Subhanahu wa Taala dan langit dan bumi. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matalus samaa'i atmatalus samaa'i sab'a lil kursi kama al haythatu al baytiyati fala." Perumpama langit dan bumi dibandingkan dengan kursi bagikan gelas dilempar di fala. Suatu padang pasir yang tidak ada bangunan, luas sekali. Anda telah memilih semua, tidak ada bangunan, fala, dilempar di fala. Gelang itu dilempar di situ. Kira-kira ini menunjukkan perbandingannya sangat kecil. Gelang dilempar ke fala. Ini perbandingan antara langit dan bumi dibanding dengan kursi. Terus kata Nabi, wa matalul kursi lil arsy, dan perumpamaan kursi terhadap arsy seperti itu juga. Yaitu seperti gelang dilempar ke para pasir yang luas. Maka ini menunjukkan bahwa kursi adalah makhluk Allah yang sangat besar, dan arsy adalah makhluk Allah yang lebih besar dari itu. Kita imani seluruh hal ini seperti yang akan dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Dan penetapan sifat arsy atau penetapan makhluk Allah, makhluk Allah arsy dan kursi ini ditetapkan oleh ahli sunnah. Ini memberikan santunan tersendiri dalam iman. Ketika seorang hamba beriman bahwa arsy Allah adalah hak, disebutkan bagaimana sifat arsy. Dan arsy disebutkan azim dengan kalimat azim, sangat agung dan besar sekali. Disebut dengan sifat majid, karim. Yang Nabi menceritakan salah satu pengalaman arsy, perjalanan antara bahunya sampai ke telinganya itu perjalanan 500 tahun. Dan disebutkan bagaimana perumpamaan langit yang tujuh dibanding dengan kursi, dan perumpamaan kursi dibanding dengan arsy, perumpamannya jelas dilempar pada yang satu. Poin ini memberikan keyakinan para seorang hamba akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Taala. Ini memberikan keimanan para seorang hamba. Ini dampak yang diterima oleh seorang muslim ketika mempelajari i'tiqad, mempelajari keyakinan. Tidak seperti ahli tidak, tidak mengambil keyakinan darinya dan tidak bertambah mengagungkan dan meninggikan Allah Subhanahu wa Taala. Kalau kita tahu hal tersebut, betapa agungnya Allah Subhanahu wa Taala dan betapa tingginya, semakin tertanam di dalam dirinya, maka dia akan semakin tunduk dan semakin dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala dan semakin mengetahui bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa Taala. Kita kembali ke dalam pembahasan ayat 4. Maka kata pengarang, setelah kita paham apa itu arsy, maka kata beliau, wa ala arsyhi istawa. Allah itu di atas arsy-Nya istawa, beristiwa. Istiwa itu maklum dari sisi bahasa. Istiwa artinya dari sisi bahasa punya empat pengertian. Kalimat istiwa dalam bahasa. Istiwa bermakna ala, bermakna tinggi. Yang kedua, istiwa bermakna istiqrar, tetap. Nah. Kemudian yang ketiga, istiwa bermakna irtifa, yang tiga terangkat. Kemudian yang keempat, istiwa bermakna fa'ala. Fa'ala juga, fa'ala juga dikatakan suatu yang paling tinggi dan dudukan itulah fa'ala, yang itu paling atasnya. Ini semua makna istiwa. Semua yang ada dalam bahasa Arab. Ini makna istiwa. Dan mungkin kalau diartikan bahasa Indonesia, kalimat dekatnya berkenaan. Iya. Tapi arti istiwa seperti yang sebutnya yang tadi. Mengandung empat makna. Ala, tapak,

Yang satunya lagi surah Al-Hadid. Semuanya tujuh ayat dalam Al-Quran. Al-Fatihah kita itu tujuh ayat tiga Al-Quran. Maka hitungnya oleh jemaah menetapkan hal tersebut sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada masalah-masalah yang sebenarnya berkaitan dengan masalah. Itu kan yang berkaitan. Kemudian kita mengambil rahimahullah, Imam Al-Bahari, rahimahullah. Wa ismuhu bi kulli makan. Dan ilmu Allah pada setiap tempat. Ilmunya pada setiap tempat. La yakhlu min ilmi bi makan. Tidak ada bohong. Satu tempat pun dari ilmu. Nah. Ini penetapan dari Imam Al-Bahari memberikan isyarat tentang masalah al-ma'in kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama makhluk. Wahuwa ma'akum bima nakuntum, biar Allah bersama kalian di mana pun kalian berada. Allah bersama makhluknya. Tapi perlu kita ketahui bahwa dalam makhluk telah ditetapkan Allah istiwa di atas makhluk. Allah juga bersama makhluknya. Bersama apa ya? Yaitu kebersamaan al-ilmu wa al-ihata. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui apa yang diketahui, apa yang dikerjakan oleh makhluknya dan meliputi segala sesuatu yang dilakukan oleh makhluknya. Tadi, itu menurut Bahari menetapkan secara ini dan menetapkan sifat al-arsy. Maka harus beliau sebutkan juga bahwa ilmunya berada di setiap tempat. Kita paham dari ilmunya satu tempat pun. Menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala zatnya berada di atas langit. Dan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala inilah yang meliputi makhluk. Dia adalah Allah yang bersama makhluk. Dan kebersamaan Allah dengan makhluk itu ada Maria dan Allah dan ada Maria Fah. Ada kebersamaan umum, yaitu Allah bersama makhluknya. Bersama makhluknya dalam artian Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh makhluk. Allah muhitun, Allah maha ihata, meliputi segala sesuatu yang ada pada makhluk. Tadi ini Maria Am bersama umum. Dan kebersamaan itu, ini kebersamaan yang bermakna pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah atau ketika Rasulullah SAW dibuat tentang Abu Bakar, kemudian beliau berkata, la tahzan inna Allah ma'ana. Jangan kamu bersedih, sungguhnya Allah bersama kita. Bukan saja bersama Abu Bakar dan Rasulullah, tidak, tetapi pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menguatkan mereka. Ini kebersamaan lebih khusus. Nah.